فصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ربي زدني علما. Hari ini kita akan pelajari atau tadaburi ayat berapa? 65-66 Surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau A dengan A sama enggak? A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاج تحجون في إبراهيم mesti sabar nih di sini nih tuhajun dan fi Ibrahim وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به Sambil dari sini. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Itu tiga ayat hari ini yang rencananya akan kita tadabburi. Sudah siap? Ya. Jadi pada hari ini kita sedang melihat secara permukaan beberapa seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lalu, di ayat 64, seruan pertama untuk halul kitab. Nah, pada hari ini seruan yang kedua. Apa seruan pertamanya di ayat yang lalu? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ya. Jadi di ayat 64 ini seruan pertama. Apa seruan pertama kepada ahlul kitab? Katakan kepada ahlul kitab. Jadi di sini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita sebuah metodologi yang bernama debat. Berikut argumen-argumen kuatnya, terutama terkait hal-hal yang bersifat akidah. Akidah khususnya yang terkait perang pemikiran terhadap ahlul kitab. Misalnya sekarang ini yang terbaru adalah ganti kata kafir dengan non-muslim. Misalnya, ya, ini yang terbaru. Nah, ibu-ibu yang sudah tadabur ayat 64 surah Al-Imran enggak perlu resah, karena kita sudah tahu jawabannya. Bagaimana cara menegakkan persatuan Indonesia di sila ketiga di tengah perbedaan umat beragama? Ini sudah ada di sini argumennya. Jadi kalau ada yang ingin mengganti kata kafir dengan non-muslim terkait ideologi, ya, terkait perang pemikiran, ini jawabannya. Tapi kalau terkait sosial, ya kayaknya enggak ada di orang Islam manggil pir, pir, sini pir. Enggak ada kan? Yang ada juga sopir, sini pir, gitu. Dulu waktu ibu-ibu kuliah atau di SMU misalnya punya teman non-muslim, ibu panggil apa? Eh, kafir, sini. Enggak kan ya? Kenapa sih lebay-lebay banget sekarang nih? Dan misalnya juga apa ya? Itu dalam urusan berteman, bersosial. Perasaan dalam berwarga negara juga enggak ada deh orang Islam bilang ini muslim ini kafir. Enggak ada kan? Dulu waktu kita di dalam urusan apapun berwarga negara ini enggak ada. Nah, sekarang saya mau nanya. Memangnya ribut kopar kafir belakang dalam urusan apa sih? Belakangan ini. Ya iyalah, satu dalam kaitannya masalah pemimpin kan. Nah, kalau memang hidden agenda dia adalah ada urusan politik di balik ini, nah ini berarti bermasalah. Iya, misalnya gini. Maksud tuh apa sih? Maksudnya ya udahlah, kan sesama bangsa Indonesia, warga negara itu enggak, jangan sebut kafir lah. Oke, jadi apa? Non muslim. So, oh kayaknya ujungnya nih nanti dalam soal pemimpin jangan ada lagi istilah muslim kafir. Oh itu kalau memang ke situ ya nggak bisa lah. Ini sama aja Anda akan menghapuskan Al-Maidah 51. Ya, dalam soal kepemimpinan mah ya urusan kafir kafir muslim ya harus dipakai lah. Ya nggak? Lo Al-Maidah 51 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Ya enggak bisa lah. Masa non muslim dipimpin oleh kah? Ini yang mau diganti ceritanya. Tapi pura-puranya ilmiah dulu lah. Di depan ada masalah bangsa nih, gitu kan? La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita gak ngomong politik hari ini. Urusan politik nomor dua kan saja. Kita nomor satu bicara tadabur saja hari ini. Ya. Nah, kalau ingin mempersatukan antar umat beragama di Indonesia, udah jelas rumusnya, ya Ali Imran ayat 64. Misalnya, ini ayat yang lalu ya, saya ulang sedikit seruan kita nih. Sebetulnya ibu-ibu pada hari ini saya juga nggak tahu ya kok ayatnya kontekstual selalu lah. Takdirnya, ya. Jadi kita nggak milih-milih. Qul ya ahlul kitab, katakanlah wahai ahlul kitab. Ini kepada siapa? Yahudi dan Nasrani gitu kan. Katakanlah kita lagi beda pendapat nih. Jadi kita udah punya diksi sendiri, punya kosakata sendiri kalau dalam persoalan ingin persatuan. Wahai ahlul kitab. Kalau dia kan kurang kosakata, hari-hari non-muslim, beda persatuan non-muslim, kepemimpinan non-muslim semua, kurang gaul bahasanya. Jadi ya dalam berwarga negara sama, mereka muwatinun, kita juga muwatin, kita juga sesama warga negara, samalah hak-haknya. Gak ada yang panggil. Saya sendiri nih, saya pribadi mengatakan, saya gak pernah menilai non-muslim Indonesia itu kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di daerah muslim yang wajib bayar pajak badan, gak ada deh. Gak pernah bilang begitu. Ya udah sebut aja warga negara, sama. Dan saya pikir diskusinya tentang apa sih, kurang-kurang manfaat banget buat umat, ya. Nah tapi kalau ingin persatuan, sudah jelas bahasanya, qul ya ahlul kitab, wahai ahlul. Maksudnya apa diseru kalau disebut ahlul kitab? Wahai Yahudi dan Nasrani, yuk kita baca kitab kita masing-masing. Dan Anda baca ya. Setelah baca, yakini. Setelah yakini, kemudian amalkan. Jelas gitu maksudnya. Qul ya ahlal kitab. Ayo baca kitab kita masing-masing. Ayo kita fahami. Ayo kita imani. Ayo kita amalkan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan pisahkan umat beragama dari agamanya. Ini kagak, dia mau ingin mempersatukan orang Indonesia yang beda agama, tapi jangan pakai agama dulu deh. Jadi Yahudi jangan pakai agamanya dulu, Nasrani jangan pakai agama dulu, umat Islam juga gak usah pakai agama dulu, tetapi ya warga negara aja lah. Kalau kita pakai agama pasti pecah belah nih. Ada gak yang berpikiran kayak gitu? Ada. Ada yang pikirannya kayak begitu kotornya. Padahal kalau ingin mempersatukan antar umat beragama, khususnya di Indonesia ini, ya kembalikan mereka kepada agamanya. Qul ya ahlal kitab. Jelas di situ bahasanya. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kembali kepada kitab sucinya, insya Allah ya akan kita temukan solusinya sama-sama. Maaf, saya mau buka contoh orang Yahudi dan Nasrani yang jujur sama agamanya. Tirta, Kam Tirta, saya lupa lagi nih gimana caranya. Nah, udah tua juga. Tirta, help, help, help. Ya, dan terdatang dia. Jadi kembalikan ahlul kitab kepada agamanya masing-masing, suruh baca kitabnya, suruh imani, kemudian yakini, kemudian amalkan. Baru kemudian yuk ketemu yuk. Ta'alau kam ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang tengah, yang paling adil, yang tidak akan kita berselisih. Dan sudah terbukti dari masa ke masa, kita ini kan umat beragama baru kemarin. Yang berseteru, yang berbeda itu udah dari dulu. Jadi kalau hari ini kita menjadi pengikut satu agama, jangan ngarang. Kan sudah Allah utus nabinya, betul gak? Kalau orang beragama hari ini ngarang-ngarang gitu, benar apa salah kalau kayak gitu? Salah. Dalam konsep persatuan bagaimana sih cara para nabi? Bagaimana umat-umat terdahulu konsep mempersatukan antar umat beragama, terutama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah ternyata kita sudah punya kalimat tengahnya, kalimat damainya yang tidak akan kita pernah berselisih karenanya, yaitu tiga. Ya, apa itu? Kalimat yang satu ini, yang ada tiga komponennya, kita tidak akan berkhilaf, berselisih antara kita satu sama lain. Bainana wa bainakum. Apa itu yang pertama? Allah na'buda illallah. Kita sepakat untuk tidak menyembah selain Allah. Satu tauhid nih, ketuhanan yang Maha Esa nih. Jadi kalau kira-kira nih, isi ketuhanan yang Maha Esa kita di Pancasila, kalau katakanlah Pancasila sebagai kalimatun sawa, kata M. Natsir, kalimatun sawanya orang Indonesia itu adalah Pancasila, maka yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah isi daripada ketuhanan yang Maha Esa versi kita, kalau ingin Indonesia bersatu di sila ketiga, tegakkan dulu sila pertama. Sila pertama yang harus kita pegang adalah satu, Allah na'buda illallah, kita sepakat untuk tidak menghamba, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, kalau yang pertama mentauhidkan, yang kedua jangan sekutukan. Wala nusyrika bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas ya? Yang ketiga, ini yang paling penting, yang kita banyak lupa. Wala yattakhidza ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Janganlah sebagian kamu, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi Nasrani marah, Muhammad, jangan sembarang ngomong ya, gitu kira-kira. Kami enggak pernah kok menuhankan ulama-ulama kami. Kami enggak pernah tuh menuhankan pendeta dan rahib-rahib kami. Rasul bilang, bukankah kamu menghalalkan yang mereka halalkan? Iya. Bukankah yang mereka halalkan itu, yang kamu haramkan itu yang juga kamu haramkan? Iya. Di situ masalah kamu. Di situ musyriknya kamu. Karena apa yang mereka halalkan dan haramkan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Di situ masalahnya. Karena kamu sudah menjadikan ulama kamu sebagai patokan dalam halal haram, dalam perintah dan larangan. Bukankah kamu taat pada perintahnya? Iya. Bukankah kamu jauhi larangannya? Iya. Tapi bukankah perintah dan larangan mereka bertentangan dengan Tuhan? Nah, di situ masalah kamu. Jelas. Kalau konteks Indonesia kira-kira begini. Konteks Indonesia dan umat Islam. Kalau ulamanya sudah sesat, ya sebetulnya gak bisa disebut ulama sih ya, gak boleh taat. Bakhtiar Nasir sesat, tinggalin, gak ada urusan. Betul gak? Siapapun majelis ulamanya, lembaganya, kalau sudah sesat ya tinggalkan. Karena kalau kita terus mengikuti dia, sama saja dengan menjadikan dia sebagai Tuhan. Lihat ayatnya. Janganlah sebagian kalian menyembah sebagian yang lain, terutama dalam hal halal haram, perintah dan larangan. Orang tua misalnya, tempatnya orang tua itu dihormati, dimuliakan, bukan disembah. Maksudnya, ya gak mesti semua yang ditradisikan oleh orang tua dipatuhi. Ini udah tradisi rumah tangga kita kayak begini, keluarga kita ada masalah. Ya bodo amat. Kalau itu bertentangan, kalau sudah bertentangan dengan agama, ya tinggalin. Betul gak gitu? Ini pada keluarga saya sendiri. Jadi satu hari ibu saya lagi pergi haji. Terus ada sisa gelas sama sisa bekas pakaiannya sama salah satu keluarga dilarang untuk dicuci. Nah kebetulan saya diminta pulang dari pesantren untuk jaga rumah, jagain adik-adik. Dan sampai orang tua pulang saya jaga rumah, jadi libur. Tiba-tiba ada intervensi dari keluarga, ini gak boleh dicuci, aturan mainnya kayak begini. Wah kacau ini. Dan setiap malam Jumat bacain ini, bacain itu. Waduh. Gitu kan, dibacain ini, dibacain itu. Iya kalau bacaannya sesuai dengan niat yang sesuai. Wah saya bilang gak beres, terpaksa saya bilang, ya saya gak sebut nama-namanya, jadi keluarga besar saya bilang, saya diminta untuk menjadi tuan rumah, mengganti orang tua selama di rumah. Jadi saya yang menentukan aturan di rumah ini. Karena akhirnya pusing, adik saya juga takut, adik saya juga bingung karena dia enggak ngerti. Semua saya yang pimpin di rumah ini, setuju, setuju, dan di luar rumah ini jangan ikut campur. Wah, diserang habis-habisan. Gitu itu gampang. Nanti dengan silaturahim dan sedekah selesai biasanya. Iya. Datang silaturahim, minta maaf gitu kan. Bawa kue ya gitu ya. Bawa makanan, ngobrol lagi, udah lupain lagi. Nah, setelah itu lalu lurusin akidahnya. Maksudnya begini loh, gitu. Ya tapi kan kamunya sih susah. Ah udahlah, biar dia maaf judulnya. Udah maaf selesai. Ya, tapi yang baper tetap aja biasanya susah juga. Ya udah biarin kayak begitu. Termasuk milih caleg. Loh, gini nih contoh. Saham Pemda DKI di perusahaan bir. Ketua partainya siapa tuh namanya, saya enggak jelas, salah satu ketua DPRD DKI lah pokoknya. Ya. Saya ini muslim. Ya, terus daripada saham Pemda dijual dan itu riba, mendingan untuk bisnis minuman keras. Ini saya, kita yang punya sedikit ilmu jadi bingung. Maksudnya gimana? Ini maksudnya kalau saham Pemda DKI dijual ini kan riba. Terus maksudnya kalau gak dijual gak riba gitu. Aduh, gak jelas. Saya ini muslim. Kalau itu dijual riba, mendingan biarin aja untuk bisnis minuman keras. Dua kali dosanya kalau itu. Taruhlah jualan ini riba. Tapi udah selesai urusan riba. Tinggal selesai, kemudian selesai pula urusan bir gitu kan. Ini kalau dibiarin di situ berarti dua-duanya jalan terus. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita kembali ke agama nih. Walaupun gubernur gak mungkin lah ngomong agama. Ya, gak mungkin ngomong agama. Tapi dia ngerti agama lah. Dan pasti dia bilang, kenapa gue begini? Ya, haram lah gitu. Gitu kan. Kita nanti alasan ekonominya dibicarakan. Jadi kita bicara agamanya dulu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ibu Nurul enggak dapat kursi. Ada ya? Enggak apa-apa. Enggak dapat di sini, kursi gampang, enggak seperti di DPR, Bu. Perlu rebutan gitu ya. Apalagi untuk yang sepuh-sepuh gitu ya. Boleh nyender yang sepuh. Ya, jadi kalau yang nyender berarti sudah sepuh. Karena memang biasanya kan ada tempat khusus buat yang sepuh-sepuh kan gitu. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang merebut tempat nyender berarti merebut tempat milik orang sudah sepuh. Jadi for sepuh only di situ gitu nanti. Iya kan, ada sepuh tuh, sepuh dalam pengertian masih muda wajahnya tapi lututnya sepuh. Ada yang masih muda pinggangnya sepuh kan gitu, ada. Iya. Baik, lanjut dulu ya. Nah, ini saya pribadi juga kayak gitu, agak-agak sepuh juga, makanya didiknya kayak begini. Nanti saya mau periksa juga sama itu yang punya radiologi urusan saraf itu. Baik, lanjut. Alasan agamanya dulu. Kalau kamu ditanya tentang minuman keras dan judi, statusnya termasuk urusan bisnis, termasuk saham, katakanlah kul fihima ismun kabir. Ya, di dalamnya ada dosa besar. Tapi ada juga beberapa manfaatnya. Jadi perbandingannya bahasanya. Ya. Aduh, saya mau dikasih lihat ayatnya atau udah cukup hafal? Nah, supaya ngerti jawabannya ya. Nih lihat nih. Lihat tuh di Al-Baqarah 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat apa? Dosa besar itu bahasa agama tuh. Dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya misalnya nih ada toilet kotor. Siram tuh bir di situ tuh. Bir bintang, San Miguel apa semua. Sisa manfaat enggak? Manfaat. Buat apa lagi? Nah, itu belum terbukti kalau ngilangin karat. Apalagi misalnya, ada orang kesurupan habis judi. Ya guyur aja palanya tuh. Ya. Habis judi kesurupan, buang air besar, cebokin aja pakai itu dia tuh. Adalah manfaatnya, tapi dosanya besar. Jadi riba itu dosa besar enggak? Investasi di pabrik bir dosa besar enggak? Kok ada ketua DPRD bilang daripada riba mendingan baru bilang saya muslim lagi gitu kan? Terus kalau lu muslim berarti lu bener. Nah, enggak beres nih. Makanya ibu-ibu tuh harus datang ke sana ke DPRD. Atas nama majelis taklim masing-masing. Tuntut ke DPRD. Nah, saya kasih dulu datanya. Ya. Datang ke sana walaupun cuma berdua, bertiga, berlima, bersepuluh, datang. Dan DPRD wajib terima. Ada laporan dari masyarakat. Atau saya mau tanya dulu, emang setuju duit 1 triliun itu dipakai buat bir? Enggak. Terus kalau wakilnya setuju? Pertama istighfar. Kenapa lu pilih orang kayak gitu? Yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Nah, jadi saya mau tanya, memilih caleg itu penting enggak? Bicara politik itu penting enggak? Kalau dilarang ngomong politik mau enggak? Udah bagus, udah normal. Karena kemarin-kemarin ada jamaah kalau Ustaz bicara politik saya enggak ngaji lagi. Urusan ya. Ya lu mau politik boleh, enggak mau politik juga merdeka. Tapi jangan larang saya bicara politik. Kenapa umat Islam selama ini kayak begini? Gara-gara dijauhkan dari politik. Baik. Gini ceritanya, singkat cerita Pemda punya saham 26%. Yang kalau dijual nilai saham itu average jadi antara 800 miliar sampai 1,2 triliun. Itu kalau dijual. Kita ambil tengah-tengahnya deh berapa kira-kira kalau dilepas? 1 triliun. Ya. 1 triliun itu nolnya berapa ya? 12. Kalau dibuat mabuk kira-kira cukup gak buat orang se-Jakarta ini? Hah? Cukup. Cukup. Orang tadinya disuruh bunuh karena masih ada akalnya, gak mau kan? Pas mabuk? Mau. Disuruh nyuri waktu sadar, mau gak? Setelah mabuk? Disuruh zina waktu sadar, mau gak? Pas mabuk? Jadi gara-gara ini mau semua kan? Rusak semua kan? Jelas nih. Makanya dosanya besar. Dosanya besar. Nah duit Pemda, taruhlah kalau dilepas sahamnya 1 triliun. Untung per tahunnya, paling rendah selama ini 38 miliar, paling tinggi 54 miliar. Ambil tengah-tengahnya berapa kira-kira average-nya? 50 miliar, gitulah kira-kira. Walaupun ketinggian, gak apa-apa biar gampang hitungnya. Ibu-ibu punya duit 1 T, kaya dong lu. Lalu investasi di perusahaan bir waktu masih jahiliyah. Ya, waktu suaminya kemarin tuh jahiliyah dan sesama jahiliyah. Tiba-tiba sekarang hijrah. Dapat suami yang sudah hijrah. Ini cerita gubernur dalam konteks sederhana. Kata suami yang baru, udahlah. Ini kan suami yang baru. Baru hijrah. Bisa dua-duanya. Bisa suami yang baru yang sudah hijrah atau yang suami baru. Makanya saya sampai di suami yang baru titik gitu. Ya kan di sini ada yang sudah punya, yang masih punya, ada yang udah enggak punya, biar dua-duanya dapat kata-kata ini. Ya. Yang sudah enggak punya berharap enggak dapat yang sudah berhijrah. Iya apa iya? Yang keras. Iya apa iya? Nah. Sampai di sini. Yang enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi saya sumpahin mudah-mudahan dapat. Enggak, saya mau sendiri aja. Gua sumpahin lu dapat lu. Yang soleh, yang kaya, yang ganteng. Biar lu kemakan sumpah lu sendiri. Dan mudah-mudahan setelah ini lu masuk surga berdua. Hah? Ya sekeluarganya semua diajak sana. Yang tadinya yatim udah gak yatim lagi semuanya. Mau? Oh, bagus. Jangan yang sok-sok diem tapi gak mau. Tapi mau. Mau saya tunjuk orangnya. Gue sumpahin dia kawin lagi dengan yang soleh, yang ganteng, yang kaya. Duitnya banyak, investasi di mana-mana, bikin masjid di mana-mana. Ya, pasti ada lah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tergantung isi hatimu, kesolehanmu. Lanjut ya. Punya duit 1 triliun, untung per tahun 50 miliar. Ambillah rata-rata 1 tahun 50 miliar, tahun keberapakah balik modal? Tahun ke-20. Tahun ke-20 baru balik modal. Worth it enggak secara bisnis? Ya enggak lah. Coba berapa persen untungnya? Ya. Dibanding deposito lah, deposito berapa persen per tahun? Katakan 6% atau 7%. 50 miliar dari 1 triliun itu 0,2%. Ya. Mau bisnis segitu? Enggak. Jadi gimana? Cabut enggak sahamnya? Lepas enggak sahamnya? Jual jangan. Tapi kalau ngomong di sini enggak kedengeran. Kalau gue masih mendingan ada video nanti disebarin. Iya. Bagus juga di sini kita menolak DPRD dan kita menuntut ya. Mau diviralin. Nanti muka lu kelihatan lo. Nah, yang suaminya PNS nanti masalah lo. Apalagi suaminya pegawai Pemda nanti. Gimana lawan apa jangan? Iya ada yang takut tadi berani sekarang takut. Jual jangan saham DKI. Jual. Nanti diedit nih sama video nanti disebarin. Biarin aja nanti mukanya saya ambilin satu-satu. Jual apa jangan sahamnya? Tolak apa tidak DPRD DKI? Kepada gubernur kita sarankan agar saham dijual atau jangan? Saham apa yang dijual? Saham bir di Pemda DKI ya? Kalau enggak dijual-jual kita demo apa jangan? Takbir. Udah gua rekam loh. Ini viral nih. Hah? Iya. Yang dicari saya dan saya kalau saya digituin tambah senang saya. Iya. Ya ributin aja sekalian. Eh, orang dia enggak beres. Baik, lanjut. Jadi 20 tahun kemudian baru balik modal. Dan siapa ini yang dapat keuntungan dari balik ini semua? Ini kalau dibikin sekolah jadi 200 sekolah. Dibikin rumah sakit jadi 200 rumah sakit tipe D. Dan ini kalau dimasukkan air pipa pam ke seluruh masyarakat yang belum punya bisa 100 ribu rumah. Mending minum air atau minum bir? Baik, sampai di sini. Ini semua gara-gara salah milih caleg. Untung kita benar milih gubernur. Iya. Nah, ya walaupun kita dipersekusi, dituduh ini dan itu, dituduh wah radikal, bodoh amat, amatnya nggak bodoh-bodoh banget. Ya, memang nahi mungkar dengan politik itu gampang. Nih seandainya nih, ibu-ibu nih, semua ajak jamaah keluarganya demo di depan Alexis, bawa panci, tang dong, tang dong, tang dong. Kira-kira Alexis ditutup apa enggak? Belum tentu. Tapi karena berkuasa cukup sret, sret, sret, tutup, maka tertutuplah. Ini ibu-ibu ngajak suaminya, ayo mas kita lawan itu reklamasi. Kata suaminya, apa sih mamanya? Ya sudahlah kita kan begini, kita begitu. Ayo kita lawan mas. Oke deh, terpaksa. Ditutup gak reklamasi? Barangkali mau naik jembatannya dulu ditahan sama Satpam di sana. Sama Satpol PP. Tapi karena kita punya kekuatan politik, nahi mungkar cukup dengan sret, sret, sret. Tutuplah, maka tertutuplah. Walaupun sang jenderal kancil bilang akan berhadapan dengan saya. Mana nongol lagi gak itu? Hah? Aduh. Ya, nongol lagi gak dia? Berhadapan dengan saya. Ini semuanya sudah legal. Pret. Jadi waktu ngomong kayak gitu saya doain dia. Mudah-mudahan. Tapi gak usah dikasih tahu doanya. Nahi mungkar kalau politik, misalnya Mekarta. Ini nih Anda kira yang punya kota-kota mandiri semua itu legal? Banyak bodongnya. Insya Allah ganti presiden, ganti semua itu. Contoh, izinnya yang diterima di Jawa Barat cuma 94 km. Ngakunya Mekarta 500 km. Bodoh nggak ini? Oh itu padahal ada jenderal kancil yang bilang ini semua sudah selesai dan izinnya sudah resmi, berhadapan dengan saya. Almarhum Nahi Mungkar kalau politik kuat cukup dengan apa? Sret, sret, sret. Tutuplah maka tertutup. Jadi perlu enggak Nahi Mungkar dengan politik? Perlu enggak kita bicara politik? Kalau ada yang larang pengajian bicara politik, lawan lah. Iya gak boleh itu kampanye. Iya. Jangan. Misalnya pilihlah 01. Jangan kampanye begituan di pengajian. Jangan kampanye. Itu gak boleh di pengajian. Ayo mari pilih 001. Jangan, itu sudah kampanye namanya. Kan belum tentu 01 menang. Siapa tahu 02 yang menang? Ah gitu kan. Udah jelas ya. Karena ayatnya terkait jelas di sini. Wa la yattakhidza ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Karena anggota dewan yang akan menentukan, oh coba kan saya bertanya kemarin, apa sih pekerjaan legislatif membuat undang-undang? Apa isinya undang-undang? Peraturan. Apa isinya peraturan? Perintah dan di situ ada unsur halal haram enggak? Jadi kalau kita taat kepada yang dia halalkan tetapi padahal bertentangan dengan Allah, kafir enggak kita di sini bisa nih? Iya. Paham, Pak deh? Nah, bagus deh kalau begitu. Nah, jadi di sini masalahnya. Kenapa kita selama ini dijauhkan dari politik? Nah, udah paham nih sekarang nih. Oke, jadi siap lawan ketua DPRD yang anti pencabutan saham? Siapa namanya tuh? Ah, catat baik-baik itu orang. Ya. Walaupun dia ngaku muslim, tapi dia telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Menjual saham itu halal atau haram? Halal, karena kita tinggalkan untuk kepentingan sosial. Melanjutkan saham halal atau haram? Tapi dia halalkan. Lawan apa jangan? Gimana caranya? Datang DPRD. Ya. Habis ini pas diajak, Ustadz duluan deh ya. Kenapa? Pinggang saya sakit, Ustadz. Tiba-tiba uzur semua. Dah, ini seruan yang pertama. Jadi, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Nah, sekarang kita bicara seruan yang kedua. Ini termasuk juga debat dan argumentasi isinya, tapi digambarkan dalam bentuk seruan dakwah. Nah, kita lihat ayat 65. Tadi kan qul ya ahlal kitab, sekarang ya ahlal kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Hai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mengapa kamu membantah lima tuhajjuna, itu berbantahan. Fi Ibrahim, tentang Ibrahim. Jadi status Ibrahim mereka rebutin, ya. Ada yang mengatakan, orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi. Nasrani bilang enggak, dia Nasrani. Ini perdebatan orang yang tidak berakal nih. Karena argumennya sederhana. Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Ini sama kayak orang Indonesia debat soal mazhab Syafi'i. Nabi Muhammad itu mazhabnya Syafi'i. Loh, kok bisa begitu ya? Emang duluan siapa yang lahir? Saking fanatiknya dengan mazhab Syafi'i. Pinter gak kalau orang kayak begitu bilang? Mazhab Rasulullah itu mazhab Syafi'i tahu? Ya Allah. Imam Syafi'i lahir lebih tahun 150-an. Nabi Muhammad belum ada tahun, udah lahir. Tahun Hijriah, kok bisa Nabi Muhammad mazhab Syafi'i? Nah, sama kayak gini nih errornya. Tuan mana Musa sama Ibrahim? Ya Ibrahim lah. Kan Musa dan Isa ini salah satu keturunan daripada Ibrahim. Jadi Ibrahim punya istri berapa? Berapa istri Ibrahim? Dua. Yang pertama siapa? Punya anak siapa? Oh, Gus. Tapi duluan mana lahirnya? Ishak apa Ismail? Istri kedua siapa? Siapa yang nyariin istri kedua? Istri pertama, gitu ya. Ini biar jelas sejarah. Lo kok modus? Siapa yang mencarikan istri kedua Ibrahim? Istri pertama. Enggak usah baper, kita bicara sejarah. Perasaanmu memang kacau, tapi enggak usah dipakai di sini. Kita sedang berbicara tentang perasaan yang normal, yang bagus, yang bersih. Saya enggak peduli dengan baperan yang enggak normal ini. Ya. Pakai nanya. Oke, siapakah anak dari Hajar? Ismail. Nah, Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak berapa? 12. Salah satunya siapa? Yusuf. Nanti dari Yusuf lahir siapa? Nah, dari keturunan ini adalah nanti Musa dan Isa dari keturunan Yakub ini. Jadi jauh enggak jarak Ibrahim sama Musa? Terus jarak Musa sama Isa jauh enggak? Kok bisa dua cicitnya Ibrahim ini dibilang Ibrahim bermazhab? Nah, maka disebutkanlah wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Kira-kira kalau bahasa kita, otakmu ningen di ngapak di situ tuh. Afala taqilun. Ini error yang pertama. Kalau kita diskusi itu, jangan juga terlalu larut dengan cara-cara ilmiah mereka. Dan kamu akan disesatkan. Lawan logika mereka dengan logika mereka. Jelas ya? Misalnya nih, debat sama orang liberal. Tidak ada kebenaran yang absolut. Semua itu nisbi sifatnya. Itu biasanya dia pertama kali. Supaya kita semua ragu. Kenapa? Yang maha benar cuma Tuhan. Terus, ya kita manusia terlahir bebas. Nah, sampai di situ enggak usah kehilangan jejak. Oke, jadi menurut kamu tafsir bebas itu apa sih? Bebas itu ya manusia itu bebas melakukan apa saja. Itu nisbi atau absolut? Balikin lagi sama dia. Tafsir liberal kamu itu yang kamu sebut bebas, bebas manusia terlahir bebas itu nisbi atau absolut? Nisbi juga sih. Ya sama gue bloknya. Nah, sekarang kalau sama-sama nisbi, apa pegangan kamu, apa pegangan saya? Gitu kan? Gitu, Pak. Jadi kalau ngobrol sama liberal tuh jangan terlalu mau diajak terambang-ambing. Gunakan logika mereka, di situ Al-Qur'an. Gunakan logika mereka. Nanti misalnya tentang feminisme misalnya, sekarang nih RUU PKS itu. Kemarin ributkan soal Ustadz Tengku gitu ya. Cuma bahasa Ustadz Tengku ya vulgar. Misalnya istri pulang kerja capek, enggak mau digauli oleh suami. Terus lalu suami menggauli, padahal istri capek lagi gak mood. Itu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Gitu kan? Lu kira suami semuanya kadang-kadang rela apa? Kadang juga suami capek lagi. Iya kan, istri nunggu dari sore, udah istirahat. Suami pulang malam-malam. Bini kepengen. Terpaksa gak naikin bendera tuh suami? Hah? Tegakin tiang bendera, terpaksa. Memangnya terus kalau kayak gitu nanti kekerasan seksual dilakukan oleh siapa? Ini kadang-kadang mikirnya separuh sih otaknya. Ya Allah. Istri pulang kerja nih, kalau saya diajak, tapi saya gak mau sih debat kayak gitu ya. Dipanggil misalnya di mana, di LC atau debat. Saya pikir penting apa gitu. Ya, saya sering dipanggil sebetulnya, tapi karena udah populer jadi gak perlu lah ya. Tapi harus ada lah, harus ada juga yang menjawab gitu-gitu, yang supaya gak mereka main sendiri gitu kan. Jadi itu yang jadi ribut kemarin, gara-gara, ya gak bisa tetap saja, kata Ustadz Tengku. Terus, ya karena kan gak ada dalilnya bahwa menggauli istri itu kalau lagi mood. Sementara yang satu lagi kebelet. Terus, Kang Awar mandi jempit gitu di pintu. Maksud saya begini, debat sama mereka tuh jangan mau dibawa kepada alur dia, gunakan logika dia untuk menyerang dia, cepat selesainya. Akhirnya dia bilang apa? Saya kan muslimah. Ah, gitu larinya gitu. Terus kalau muslimah lu benar gitu. Nah, apa pegangannya? Apa dalilnya? Baru pelan-pelan. Tapi memang yang kurang-kurang ilmu pasti agak-agak senewan juga ngeliat statement Ustaz Tengku ini. Karena dia kan to the point. To the point kayak gitu, yang ini bingung juga gitu. Ya baiklah, gak apa-apa. Jadi artinya tadaburnya begini di ayat ini. Jadi ini masalah lima tuhajun, mengapa kamu membantah-bantah. Jadi qomatul hujjah itu apa ya namanya, definisi apa namanya di sini, wa qauluhu tuhajjuna minal mahajjati wa ma'naha ayyatabadal al mutakhasimani al hujjah biyuqaddima kulla wahidin hujjatan wa yatlub minal akhar ayyarudda alaiha. Jadi lima tuhaju nama hajah, di situ artinya begini. Ada dua orang yang berseteru yang masing-masing meminta kepada lawannya untuk berargumen, mendebat. Itu debat. Ya. Nah, itu ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Bukankah Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim? Afala taqilun. Jadi sampai di sini kira-kira masing-masing itu ingin menisbatkan Ibrahim sebagai bapak monoteisme, ya. Kan manusia itu punya tiga bapak. Satu bapak biologis, ya. Biologis pertama itu Adam alaihissalam. Semua kita bersaudara kalau dilihat dari sisi Adamnya enggak? Kita semua saudara kan? Saudara dari siapa? Keturunan Adam. Setelah Adam kemudian terjadi kemusyrikan di muka bumi, maka sebagian manusia dimusnahkan di zaman Nuh. Ya. Sehingga yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang beriman kepada Nuh alaihissalam. Nah, dari keturunan Nuh inilah, dari keturunan Nuh inilah, dari tiga keturunannya lahirlah. Jadi secara biologis yang kedua kita keturunan siapa? Kita ini dzurriyyatun Nuh. Nah, setelah itu terjadi lagi kemusyrikan di muka bumi, tapi Allah tidak musnahkan seperti zaman Nuh. Maka jadilah bapak ideologis manusia yang ketiga adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu agama-agama yang dibawa oleh kelompok manusia abal-abal ini, yang bikin agama campur aduk abal-abal ini, ingin berebutan identitas. Maka untuk melegitimasi agama abal-abalnya, dicarilah pembenaran-pembenaran. Ya. Dan masing-masing merebut citra Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan cara yang bodoh, tidak kembali kepada yang sebenarnya. Nah, maka di ayat setelahnya dijawab, ha antum. Ini ha yang pertama di sini sebetulnya ha litambih. Ini ha sifatnya peringatan. Ha antum. Ha, ada kedua lagi, ada lagi ha kedua litambih lagi. Haulai. Inilah kalian nih. Ya begini ini kalian ini, gitu dua kali kira-kira. Ha antum haulai. Jadi untuk menegaskan betapa buruknya motif mereka, logika mereka, dan pola debat mereka itu. Ha antum, beginilah kalian. Haulai, orang-orang yang seharusnya hajajtum fima lakum bihi ilmun. Harusnya kalian itu berdebat untuk sesuatu yang kalian punya ilmunya. Jangan antara si bolot dengan sule, kan repot. Ini contoh kasus nih. Harusnya kalian berdebat untuk sesuatu yang kalian ketahui, yang kalian punya ilmu. Ini dasarnya. Kalau kalian baca Taurat, kalau kalian baca Injil, kalian akan dapat ilmunya. Ya. Daus, panggil si Tirta ke sini, Daus. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah benar cara debatnya nanti. Kalau enggak punya ilmu, ya beginilah jadinya. Falimatu hajuna fima laysa lakum bihi ilmun. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Padahal wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, isi daripada ayat ini kan WA-nya. Jadi seharusnya kita tidak berdebat untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Sebaliknya kita berdebat untuk hal-hal yang kita ketahui. Makanya sebaiknya nih, kita punya kuping berapa? Mulut berapa? Jadi perbandingan ngomong sama dengar banyakan mana? Tapi kenyataannya, ya. Ini nanti kalau lagi ribut-ribut, berantem-berantem mulai nih, sabar. Ya. Jangan kayak yang di TV yang kemudian udah nyebrang dari 212 ke tempat lain, itu gak usah didengerin. Memang dia gak mau denger, maunya ngomong. Ya, ujungnya gitu. Dia gak akan mau denger apapun kata kamu, memang niatnya gak mau denger. Dia maunya ngomong. Sekarang kita nih, kalau mau debat, harusnya bagaimana? Ngomong dulu atau denger dulu? Dengar. Oke. Baik. Yang kedua, saya sudah kasih contoh supaya kita menjadi orang yang pandai dalam berdebat. Caranya adalah dengar dulu. Baik-baik. Oh. Ini contoh agamawan Yahudi yang punya ilmu, ya. Orang Yahudi punya ilmu begini, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Arabnya. Dia bilang, ya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nih, bahasa dia begini. Bismillah. Okay. Berdasarkan akidahnya orang Yahudi, basics of Jewish belief. Jews are forbidden to create a sovereign homeland for themselves. We are in exile by divine decree and commanded by the Almighty to be loyal citizens in the countries where we reside. Killing, stealing, occupying another's land, or oppressing an entire people is totally forbidden in Jewish religion. The state of Israel is illegitimate and criminal. It is a rebellion against God and a violation of the Jewish religion. It is a Nakba, a catastrophe for the Palestinian people, and a disaster for the Jewish people. We promote a totally free Palestine. We demand that all rights should be returned to the Palestinian people. We clearly state that Jews would be far more safe and the Jewish religion would be far better preserved under Palestinian rule over the Holy Land rather than under this illegitimate, destructive state of Israel. That authentic Jewry never recognized the legitimacy of the existence of the state of Israel. And therefore, we cannot recognize Jerusalem as its capital. The state of Israel is no benefit to the Jewish people, and certainly the recognition of Jerusalem as the capital of the state of Israel is not in their benefit. Zionist propaganda and intimidation of nations to support their state of Israel does not benefit the Jewish people. On the contrary, it is causing anti-Semitism and hatred towards Jews. The Zionists do this deliberately, dragging us into their conflict in order to further their own interests. We pray for the speedy and total dismantlement of this state of Israel. We hope that this should be peaceful, with no more suffering of anyone involved. And we strongly hope that once this obstacle to peace, this movement of Zionism, this state of Israel is no longer in power, we, peoples of all backgrounds, can once again live in peace in the Holy Land as we did in the past. Jadi ada memang sedikit dari para, kalau orang-orang Yahudi pakaian udah kayak gini, ini biasanya kasta tertinggi. Ini pakai kuncir di sini, pakai topi ini dan seragam hitam. Ini kasta tertinggi. Mereka-mereka ini satu kelompok yang gak boleh kerja. Jadi dibayar sudah. Hidupnya dijamin cuma untuk belajar dan untuk ilmu, baca kitab-kitab mereka. Nah, ada yang lulus normal, ada yang gak lulus tambah sesat. Nah, yang normal bilang begini, kan dulu ketika Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, kemudian menyeberangi laut, ya, Teluk Aqaba, kemudian Manawa Salwa dan seterusnya. Nah, ketika akan masuk ke negeri yang dijanjikan, Baitul Maqdis, mereka menolak berjihad. Gara-gara menolak berjihad, akhirnya mereka terlunta-lunta selama 40 tahun di Padang Ti. Ribuan tahun kemudian, boleh mereka tinggal di Palestina di mana-mana. Nah, perintah agamanya bilang, kamu gak punya tanah air. Tapi kamu boleh tinggal tunduk pada negeri-negeri di mana kamu tinggal, tunduk pada aturan itu dan jalankan agama kamu. Itu perintah agama mereka. Tiba-tiba ada yang bilang, ini jadi negara Israel, diprotes lah oleh kiai mereka sendiri. Ya. Nah, ini kalau mereka debat sesama antara mereka, yang satu punya ilmu, satu lagi gak punya ilmu. Nah, inilah mereka yang punya ilmu dari kitab-kitab mereka. Karenanya mereka menganjurkan kepada bangsa Palestina, terus perjuangkan hak kalian. Dan negara Israel sama sekali tidak menguntungkan orang-orang Israel sebetulnya. Tidak sama sekali menguntungkan. Bahkan ini merusak agama kami, merusak citra agama kami. Karena itu adalah perampokan hak orang lain. Dan itu menimbulkan bencana di dunia panjang tadi kan. Nah, jadi saya kira itu secara garis besar isinya. Nah, jadi di ayat ini, ha antum ha ula'i hajajtum fi malakum biha ilm. Sebaiknya wahai ahlul kitab. Basics of Jewish belief. Jews are forbidden to create a sovereign homeland. Sebaiknya wahai kalian ahlul kitab dalam tafsir, ya, kalian itu berdebat untuk hal-hal yang kalian punya ilmunya, yang ada sandarannya di dalam kitab kalian, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Musa dan Isa di dalam Taurat dan Injil. Li'annahu minal badihi anna Ibrahim makana Yahudiyan wala Nasraniyan. Karena sudah sangat jelas bahwa Ibrahim tidak mungkin beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Sebab keberadaan Ibrahim jauh lebih dulu, beberapa abad, beberapa kurun, ya, ketimbang Musa dan Isa alaihissalam. Saya coba lihat tafsirnya Al-Kasyaf. Anna kaulahu antum, ah, ini masuk ke lebih kepada nahunya. Jadi ha antum ha ula'i di sini adalah semacam kalimat apa harfut tambih lil istifham. Menurut ahli tafsir sangat aneh, kira-kira aneh. Kalian ini aneh banget. Kenapa kalian harus berdebat untuk sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya? Ini makna lain dari sisi tata bahasa. Kan yang pertama sifatnya semacam informasi dan juga tekanan. Wahai kalian, berdebatlah untuk sesuatu yang kalian punya ilmunya. Nah, tapi dalam tafsir lain mengatakan hak di sini mengartikan bahwa istifan li ta'ajub, li taubih. Di sinilah anehnya kalian. Kok bisa, bagaimana mungkin kalian berdebat untuk sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya? Bukankah sudah jelas bahwa kehadiran Ibrahim di muka bumi jauh lebih dahulu, lebih tua ketimbang kehadiran Musa dan Isa, ketimbang Taurat dan Injil. Gitulah kira-kira. Baru di ujung ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Ya, dan kamu tidak tahu. Apa yang Allah tahu? Allah lebih tahu tentang Ibrahim ketimbang kalian. Allah juga lebih tahu tentang Musa dan Isa ketimbang kalian. Karenanya merujuklah kepada Allah, jangan berdebat kusir. Debat kusir itu gimana ya? Enggak pakai moderator, enggak pakai dasar, ya enggak pakai fakta. Tiung, tiung, tiung, tiung. Ini biasanya di rumah terjadi enggak? Ya, antara kakak sama adik lah ya. Bukan suami, kalau suami istri sih bagus-bagus insya Allah. Enggak lagi ya. Mungkin dulu pernah, tapi sekarang enggak lagi. Baik. Wallahu ya'lamu, Allah juga tahu tentang Taurat, tentang Injil ketimbang kamu. Allah juga tahu tentang isi hati kamu, maksud kamu berdebat ini. Nah, ini di perdebatan. Jadi maksudnya apa? Kalau memang kalian sadar bahwa Allah Maha tahu, maka kembalikan lagi kepada maksudnya apa? Baca Tauratmu lagi. Yang betul-betul berasal dari Allah, jangan yang sisipan dan susupan. Baca Injil yang betul-betul dari Allah, jangan dengar katanya. Dan yang mutakhir di situ ada Quran, baca juga Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu baca, insya Allah akan ketemu benang merahnya, kan kamu dapatkan solusinya. Ini sebetulnya. Dan kalau ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan kamu, tanya juga sama dia. Siapa sebetulnya Ibrahim alaihissalam? Dan itu kamu akan tahu kalau kamu baca Al-Qur'an. Sampai di sini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dari sini ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang mengaku beriman dengan keimanan Yahudi dan Nasrani ini sebetulnya masih galau enggak keimanannya? Ya. Belum mantap sebetulnya. Terus, kita yang yakin ikut yang galau atau si galau ikut yang yakin? Nah sekarang bagaimana yang terjadi? Si yakin disuruh ikut galau. Minimal separuh galau. Digantilah kata kafir dengan non. Biarinlah saham bir itu daripada dijual riba, mendingan tetap minum bir. Nah ini orang galau. Nah kita orang mukmin kalau berdebat dengan orang galau, harus punya prinsip. Fala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jangan mau kamu diremehkan prinsip kamu oleh mereka yang enggak yakin, enggak punya keyakinan tentang akhirat, enggak punya keyakinan terhadap agamanya. Katakan saya muslim, ini keyakinan saya. Begitu. Jangan kemudian, oh gitu ya. Oh jadi begitu. Wah kacau ini. Makanya kalau urusan ideologi mulainya dari la, baru ilah, baru illa, kemudian Allah. Berdebat kalau masalah ideologi nih, kita bukan sedang berdebat. Misalnya saya berdebat sama ibu, saya kan spesialis masak air panas. Alhamdulillah saya ahli. Ya, saya tuh masak air tuh insya Allah gak kalah lah sama ibu. Saya berani bertarung dengan chef tingkat nomor 1 di dunia. Ya masak air gagal ya kelewatan lah. Tapi ada teman saya, ahli IT bu, yang namanya ngurek-ngurek itu dia, yang namanya bisa ngambil data handphone ibu dia jago. Tapi satu hari dia mau minum bingung, karena manual. Jadi selama dia di depan dispenser, dia cari, diginiin kacamatanya, mana. Padahal dorong, pencet gitu kan. Kejadiannya di sini nih. Kita baru ngobrol IT yang panjang gitu, yang saya gak paham semua istilah-istilah dia. Saya debat gitu, mana nih orang gak balik-balik, masih di depan dispenser. Ustadz, minum gimana caranya Ustadz? Ya Allah, ilmu lu ketinggian. Gimana ini dorong, rak gitu, oh gitu. Jadi sampai sekarang dia gak bisa lupa. Maka setelah itu kalau dia ngomong IT sama saya gak berani berlebihan. Urusan minum aja kagak ngerti gitu. Jadi saya mau bilang apa dari ayat ini, ya dari diskusi ini. Bahwa terkadang kita yang sudah jelas, ya kita yang sudah jelas seringkali cari ilmu yang lain yang bikin kita bingung yang gak jelas. Makanya lantadillu abada, kamu tidak akan sesat dan tidak akan disesatkan selama-lamanya. Selama kamu berpegang kepada apa? Al-Quran dan hadis. Begitu juga saya kepada anak-anak. Nah, walaupun kamu nanti gak ada ijazah, cukup harus kuasai dulu lah Quran ini, hadis ini. Ya, kalau menghafal semampu kamu deh menghafal. Tapi yang jelas jangan lupa, pegang dulu ya. Karena ini kadang-kadang ya Allah, ini kita ini anak kita sekolah. Kemarin saya ngobrol dengan kepala sekolah, dengan Kementerian Pendidikan gitu. Ini kadang-kadang kurikulum yang disusun beda banget dengan hierarki ilmu. Antara yang disusun dengan tim kurikulum dengan yang dicetak oleh bagian percetakan yang punya hubungan bisnis, pokoknya ganti buku dulu deh. Baru ada bisnis tryout lagi gitu. Tebak-tebakan soal. Itu suka kasihan. Ini guru-guru yang mengajar juga begitu. Jadi akhirnya guru juga pasrah sendiri, ya terserahlah. Saya dikasihnya buku kayak beginian. Padahal kita doain anak kita sekolah supaya pintar, betul gak? Iya. Kita dandanin anak-anak, belikan sepatunya, sekolahnya, uang jajannya, antar jemput supaya sekolah. Nah manusia Indonesia hari ini, astagfirullahaladzim, kita masuk ke tauhid. Meninggalkan yang haram 4.000 rupiah lebih tinggi pahalanya daripada berhaji 80 kali berulang-ulang setelah haji Islam. Ilmu ini nih sekarang susah dicari. Iya enggak, Bu? Nih, orang sekarang nih kalau ilmu curi-mencuri hampir semuanya terlibat enggak kira-kira nih. Padahal meninggalkan 4.000, seorang ulama berkata meninggalkan yang haram satu danik. Danik dari perak dari dirham yang nilainya cuma 4.000. Satuan terkecil daripada mata uang pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan satu danik yang haram nilainya 4.000, dibanding kamu punya uang 3,6 miliar, 3,6 miliar ini insya Allah halal, kamu dapat uang 3,6 miliar halal, ya, kemudian kamu pakai uang itu untuk ibadah haji. Setiap tahun haji sampai 80 kali, berarti udah 80 tahun nih umurnya. Dan sudah pernah haji Islam pertama, jadi sudah 81 kali haji. Nah, nilai 3,6 miliar yang kamu pakai ibadah haji enggak lebih hebat pahalanya dibanding meninggalkan yang haram. Maksudnya apa? Nilai dari sebuah pendidikan adalah ketakwaan. Nilai dari sebuah pendidikan adalah akhlakul karimah. Nilai sebuah pendidikan adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi apa yang terjadi dari pendidikan? La haula wala quwata illa billah. Apalagi soal ketuhanan. Soal bagaimana menghamba yang benar kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, saya mau nanya nih. Nanti sholat zuhur, nanti ibu-ibu sholat zuhur, periksa deh. Hatinya nih, walaupun menyebut mulutnya Allahu Akbar, Sami Allah, nama Allah disebut, tapi coba cek hati sendiri deh. Allah itu ada atau hampa di dalam hatimu? Ada orang sholat, level paling basic sholat orang ini, al-iqbal al-Allah, dia menghadap Allah, Allahu Akbar. Udah, sampai di situ doang, tapi setelah itu hilang Allah dari hatinya. Pikirannya kemana, mulutnya kemana, gerakannya kemana. Level 2, ada muraqabah. Dia sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Dia tetap terjaga kepada Allah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia gak paham apa yang dia baca, dia gak menikmati sholatnya, dia gak merasakan kelezatan berhadapan dengan Allah. Ini level 2. Ibu yang mana? Padahal yang bagus level 3. Yang khusyuk. Yang khusyuk itu ketika dia sholat betul-betul seakan-akan sedang berhadapan dengan Allah yang dicintainya. Ya, dia ambillah baju yang paling bagus, mukenahnya yang terbersih, sejadahnya menghadap kiblatnya, wudunya dia sempurnakan wudunya, jangan cuma sampai di sini, jangan cuma begini-gini. Ya, kalau perlu dihapuskan keseluruhan rambutnya yang panjang, ya panjang ditarik kalau perlu. Ya, baru kemudian wudunya juga sempurna, setelah itu qobliyahnya yang baik, menjelang sholat fardu dia siapkan lagi hatinya, Allahu Akbar, merasakan kehadiran di hadapan Allah, rukunya dia rasakan ruku, sujudnya dia rasakan sujud, semua bacaannya dibaca dengan penuh pemahaman, tanpa terasa air mata mengalir karena bacaan, bukan karena disakiti oleh tetangga sebelah. Dan Allah itu hadir di dalam hatinya, menikmati, itu namanya khusyuk. Nah, kira-kira dari tiga jenis sholat ini mana yang kita nikmati? Yang sering kita lakukan yang mana biasanya? Ya. Nah, harusnya semua pendidikan, semua ilmu, bahkan semua perilaku kita itu menjurusnya sampai kepada yang pertama itu. Nah, ibu-ibu sekalian, kembali kepada pendidikan anak-anak kita. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau enggak mengenal Allah? Itu sekolah, tujuan daripada sekolah. Anaknya dapat ilmu supaya bertafakkur menggunakan data yang didapat dari inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sekolahan kulian itu kan memasukkan data lewat pendengaran, lewat pandangan, dan lewat hati nurani. Yang ketiga ini sebetulnya adalah organ pintu untuk dapat hidayah. Tapi data yang masuk ini gak cukup data disimpan, itu harus diolah dengan namanya tafakkur, dengan akal pikiran. Akal yang semakin diproses dengan benar, dapat guru yang benar, ya cara guru penyampaiannya benar, logika gurunya benar, ya. Kalau itu benar, maka nanti tahapan selanjutnya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah. Dengan ma'rifah. Nih, saya coba tes. Jadi anak saya dengan keponakan. Keponakan ini dia juara olimpiade matematik terus. Saya coba ngetes. Jadi dapat soal untuk ke luar negeri. Nih soalnya, ada soal matematik. Ditanya gurunya kagak paham. Ditanya guru bimbel juga enggak paham. Coba tanya sama sepupu kamu. Ternyata jawabannya cukup logik. Ya. Cukup logik yang sepupunya masih kuliah pakai WA. Saya bilang kamu paham enggak 100%? Paham. Nah, itulah berguru itu. Sementara kamu dapat dari yang gak kamu bayar. Kamu gak dapat logika, matematik yang kamu bisa mengantarkan kamu menjadi pinter dari yang kamu bayar. Jadi guru itu penting gak? Penting. Aku baru paham, Bi, setelah tanya sama Kak titik-titik gitu ya. Dengan logikanya, ditanya guru bimbelnya yang bidangnya pun gak paham. Karena memang sulit. Tapi yang paling penting logika mengantarkannya. Itu juga yang terjadi sama kita dan pendidikan anak kita. Sebetulnya semua ini, ilmu yang diperoleh harus diajarkan juga bagaimana mengolah logikanya agar dia bisa mengenal Allah. Kalau dia bisa mengenal Allah, maka dia akan mencintai Allah. Mustahil mengenal Allah tapi tidak cinta kepada orang yang sudah mengenal Allah. Pasti perbuatannya hanya untuk Allah. Dan segala sesuatunya pasti dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Nah ini sebetulnya ilmu yang kita cari. Begitu juga apa yang sedang kita tadaburi pada hari ini. Kita duduk di sini mau ngapain? Tujuan agar logika-logika kita terbentuk, agar segala sesuatu kita tujukan kepada Allah dan hanya akan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak sampai situ gagal. Dan yang paling penting adalah kalau sudah mengenal maka kita akan cinta, dan puncak daripada cinta adalah al-ladzah, merasakan kenikmatan hidup bersama Allah untuk Allah, karena Allah, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat kalau kayak begitu hidup itu. Maka hidup beriman itu menjadi manis, menjadi indah, menjadi bahagia. Kadang-kadang kita nih menjalani hidup juga gak tahu. Pokoknya kerja, kerja, kerja. Tapi gak bahagia. Ya. Pemimpin itu kalau sukses periode pertama, gak akan kerja keras untuk periode kedua. Gak akan kerja keras. Ini teori politik. Ini Anda bupati, Anda wali kota, atau Anda direktur. Anda. Kalau Anda sukses memimpin, perlu kampanye lagi gak untuk yang kedua? Gak. Minimal angka 70%. Sudah di tangan, kalau Anda sukses. Kalau ada yang kerja keras berarti, kalau ada yang untuk periode kedua, dia masih kerja keras, berarti belum sukses. Lihat tuh bupati-bupati. Yang sukses-sukses itu 70% di tangan, dia gak perlu kampanye lagi. Bahkan ada yang 90%. Yang 10% ini terpaksa untuk memenuhi aturan main, dia bayar, udah kamu jadi lawan aku deh. Kamu jadi calon bupati, jadi calon wali kota. Supaya aku tandingan gak jadi calon tunggal. Daripada lawan kota kosong, menang juga. Udah mendingan adalah. Sampai begitunya ada tuh. Karena saking diterimanya sama rakyatnya. Jadi kalau masih kerja keras, bengok-bengok. Berarti bermasalah. Nah kita pun demikian. Ngaku kenal kepada Allah tapi tidak mencintai Allah. Atau ada kadar cinta tetapi di bawah 50%. Berarti pengenalan masalah enggak? Masalah. Nah apa yang harus kita lakukan jadi setelah ini? Jadilah orang yang berilmu, tapi ilmunya semakin membuat kenal kepada, dan buktikan kalau sudah kenal dengan cinta. Karena enggak mungkin kenal kepada Allah tapi tidak ada cinta kepadanya. Baik. Coba masuk ke ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Ma kana Ibrahimu yahudiyan. Dari dulu Ibrahim bukan Yahudi. Wala nasraniyan, dan dari dulu bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan. Jadi apa agama Ibrahim? Hanif. Tapi dia seorang yang hanif. Hanif itu apa? Gini. Lihat ke sini wajahnya, setelah lihat ke situ ke sini lagi. Hanif, asal kata hanif adalah orang yang cenderung menuju kebenaran dari kebatilan. Jadi hidup ini sebetulnya selalu terkadang terseret pada kebatilan. Ibrahim ini ciri cenderung orang yang selalu al-mail ilal haq minad dhalal, yang selalu ingin kepada kebenaran ketika ada kesesatan. Kata-kata hanifa aslinya orang yang kakinya itu enggak lurus. Orang kakinya cacat. Itu hanafa atau hanif. Loh kok apa kaitannya cacat sama jadi agama hanif? Karena Orang yang cacat itu senantiasa berusaha untuk berdiri tegak lurus. Yang ingin berusaha agar jalan tegak. Nah, berarti hanif itu. Jadi orang hanif adalah orang, bukan orang cacat. Orang hanif adalah orang yang senantiasa ingin condong pada kebenaran. Jelas? Ini arti kosakata hanif. Nah, ibu-ibu insya Allah tipe itu. Berarti sebelumnya sesat dong. Ya bukan sebelumnya, kadang kita nih disesatkan oleh keinginan kita. Nih setelah pengajian ada yang sesat lagi gak kira-kira? Ada. Artinya kesesatan selalu saja, selalu ada di dalam hati kita ini. Ya bukan saya juga, tapi hanif artinya orang yang selalu condong pada kebenaran. Dia gak mau berada lama-lama di dalam kesesatan. Kalau dilihat ini udah gak lurus, ya sudah minta maaf. Ya, minta maaf ini saya salah, saya mau benar. Gitu. Nah, itu hanif. Insya Allah ibu-ibu semua orang hanif. Kalau gak orang hanif mungkin gak mau datang ke sini. Mudah-mudahan. Nah, Ibrahim itu agamanya hanif. Al-Hanafiyatus Samha. Kan Ibrahim ini terus berkeliling dunia, berkelana, membawa tauhid. Dan kadang di jalanan berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang membuat galau atau pikiran kita kemudian tergoda atau kemudian tergelincir. Nah Ibrahim orang yang selalu, wah, apalagi kalau udah berhadapan dengan raja. Dan masalahnya rajanya suka sama istri Ibrahim. Ya, Sarah kan cantik sekali. Dan ini raja tipenya suka dengan bini orang yang cantik. Ibrahim terpaksa berpolitik. Nanti kalau di hadapan raja kamu bilang adik saya ya. Padahal bininya. Nah, tapi ternyata tetap aja si raja udah dibohongin bahwa ini bukan istri saya. Ini adik saya. Tetap saja pengen dipegangnya. Sudah dicekal sama malaikat tangannya tuh raja. Akhirnya bilang kalian nih kepada pengawal. Dibilang kalian nih bawa setan kemari bukan bawa manusia. Setiap kali akan menyentuh Sarah tangannya tiba-tiba seperti ada yang mencengkeram keras. Nah dalam situasi itu Ibrahim kan berkelana perjalanan hidupnya. Coba bayangkan bayinya harus ditinggalkan. Kalau ibu jadi dia ada gak pikiran-pikiran perasaan gak mau menjalankan perintah Allah. Cari pembenarannya kira-kira. Iya. Yang kedua pas udah bisa kerja bantu orang tua disuruh sembelih pula. Cari pembenaran gak? Iya kan? Orang yang dasarnya lurus. Selalu ingin lurus. Tapi orang yang dasarnya tukang bohong, munafik. Selalu ada cari pembenaran. Betul gak? Ya gak usah jauh-jauh masuk ke dalam diri masing-masing deh. Ya. Hati kita sendiri kita periksa. Nah, Ibrahim alaihissalam punya kecenderungan hanif. Itu. Dan mudah-mudahan ibu juga begitu. Dengan semua situasi yang kita hadapi, berusaha untuk hanif. Jangan seperti mereka yang munafik. Dicari pembenaran-pembenaran. Membohongi diri sendiri, mengambil yang diharamkan. Yang bukan haknya. Nah, Ibrahim seperti itu. Musliman. Musliman di sini bisa bermakna agama Islam yang bisa berarti pula secara kosakata adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua nabi dari Adam sampai Muhammad agamanya apa? Musliman di sini disebutkan ayat. Kosakata musliman Allah yang pilihkan. Ini bukan bisa-bisanya Muhammad yang mengatakan bahwa Ibrahim itu muslim. Allah yang mengatakan. Ibu yakin enggak kalau ini Quran dari Allah? Kalau yakin jadi apa agamanya Ibrahim? Muslim. Jelas? Wa ma kana minal musyrikin. Lawan daripada hanifah musliman adalah musyrik. Tidak ada kecenderungan di hati Ibrahim untuk al-mail ilal dolal, cenderung kepada kesesatan. Tidak ada kecenderungan bagi Ibrahim untuk kemudian melakukan kemusyrikan. Tidak ada. Jadi agama Ibrahim adalah hanifah muslimah. Bahkan dipertegak. Wa ma kana minal, dia sangat anti pada kemusyrikan. Sangat anti pada kemusyrikan. Ini secara garis besar ayat yang kita pelajari pada hari ini. Nah, maka kalau kita lihat di sini, wa ma kana Ibrahimu alaihissalam fi yaumin minal ayyami yahudiyan kama qala al-yahud. Enggak pernah sekalipun, enggak pernah sesaat pun Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi seperti yang mereka. Wala nasraniyan kama qala an-nasara. Sekalipun sesaat pun gak pernah Ibrahim namanya beragama Apalagi kan pernah ada bilang bahwa dulu Nabi Ibrahim itu menyembah bintang, bulan dan matahari. Kan ada ya? Nah, itu salah paham terhadap ayat itu. Itu maksudnya ada umat pada masa itu, bulan, bintang dan matahari. Ayo coba kalau memang itu Tuhan kita lihat, ayo kita sembah. Tapi sebetulnya ini cuma logika Ibrahim, retorika Ibrahim. Ternyata enggak seru masa Tuhan adanya malam doang, siang kagak ada.